Oke, kita lanjutkan lagi. Baik, nah inilah inti kajian kita malam hari ini. Ini ayat yang populer sekali tentang cahaya. Saya baca pelan-pelan ayat ini, insya Allah banyak yang sudah hafal. Allahu nurus samawati wal ardi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah as-zujajatu ka'annaha kaukabun turriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha' wa yadribullahul amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Oke, kita artikan sebagian-sebagian dulu biar lebih mudah pahamnya. Jadi Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya Allah itu seperti miskat. Yang di dalam miskat itu ada misbah. Yang misbah itu terletak di dalam zujajah. Zujajah itu bagaikan bintang yang bersinar, yang menyala karena pohon yang penuh barokah sejenis zaitun, yang tidak timur dan tidak barat, yang hampir saja minyaknya bercahaya meskipun tidak tersentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Baik, kita maknai sebagian-sebagiannya. Kalau Allahu nurus samawati wal ard, maknanya mungkin jelas. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Allah adalah sumber cahaya. Allah adalah sumber segalanya di langit dan bumi. Tadi dengan analoginya Imam Ghazali tadi, kalau tidak ada nur, kalau tidak ada cahaya dari Allah, segalanya juga tidak ada. Karena kuncinya adalah cahaya, dan Allah lah cahaya langit dan bumi. Oke, kita lanjutkan. Mathalu nurihi kamishkat. Jadi cahayanya Allah itu seperti miskat. Miskat itu lubang di tembok atau satu lubang di dinding. Mungkin kita bisa mengartikan satu ceruk. Itu miskat namanya. Jadi ya kalau dilihat di gambar itu ya, misalnya ada lampu yang menyala di dalam lubang di dinding, dalam satu miskat. Jadi ada lubang tertutup di dinding yang fiha misbah, di dalamnya ada lampunya. Al misbahu fi zujajah, lampu itu ada di dalam kaca. Berarti lampu ini, lampu itu yang dimaksud nanti nyala apinya itu kan lampu. Nah, lampunya sendiri terbuat dari kaca, maka al-misbahu fi zujajah. Jadi ada satu lubang, kemudian di dalamnya ada lampu, yang lampu ini dikelilingi kaca. Yang kaca ini berkilau. Asujajatu ka'annaha kaukabun duri. kacanya, yuk kita ngerti kaca ya, kaca kan berkilau karena nanti dia memancarkan cahaya. Nah, setelah itu dari mana bahan bakarnya lampu ini? Dari syajaroh mubarokah, zaitunah, jadi pohon yang penuh berkah sejenis zaitun. Cirinya apa pohon ini? La syarqiyah wa la ghurbiyah. Nah, jadi ini syajaroh mubarokah. Dan ada satu ciri lagi, saking kuatnya minyak syajaroh mubarokah ini, bahkan seandainya dia tidak disentuh, tidak dinyalakan, tidak disamber dengan api, dia sebenarnya sudah bisa menerangi, saking kuatnya syajaroh mubarokah atau minyak ini. Di yakatu zaituha yuti'u walau lam tamsasunar. Jadi lampu ini minyaknya syajaroh mubarokah. Nah, syajaroh mubarokah ini kalau karena dia sangat kuat, maka meskipun kita tidak menyalakannya dengan api, dia rasa-rasanya sudah bisa menyala sendiri. Itu maksudnya ya kadu zaituha yuti'u. Mungkin teman-teman bisa membayangkan dengan lihat gambar di slide yang saya bawa ini. Jadi ada miskat, misbah, sujajah, syajaroh mubarokah. Ada banyak versi makna terhadap ayat ini. Saya bawa dua malam hari ini, yang satu dari Imam Ghazali karena tadi janjinya saya mengambil dari miskat. Tapi sebelum saya masuk ke miskat, ada makna yang populer. Jadi ayat ini dimaknai secara umum dengan model seperti ini. Jadi yang pertama miskat. Miskat itu yang tadi kita sebut gua tadi, atau ceruk di dinding. Secara umum maknanya miskat itu dunia batin atau rohaninya manusia. Mengapa disebut dunia batin? Ya kan batin kita yang agak di dalam, sama seperti ceruk tadi, dia agak masuk ke dalam, tidak di luar. Jadi miskat itu dunia batin kita, dunia rohani kita. Nah, dalam dunia rohani kita itu ada misbah. Misbah itu ada lampu yang menerangi. Ini yang tadi saya sebut hidayah, cahaya. Nah, tafsir-tafsir secara umum banyak mengartikan misbah itu ya keimanan dan juga Al-Quran. Tadi kan di atas saya jelaskan di antara makna cahaya, antara lain ya keimanan, ya Al-Quran. Jadi yang menerangi batin kita yang di dalam ini adalah lampu yang jenisnya adalah keimanan atau Al-Quran. Berarti tanpa adanya keimanan, tanpa adanya Al-Quran, berarti dunia batin kita kehilangan hidayah dan dia akan gelap karena tidak ada lampunya. Nah, lampu ini dikelilingi oleh zujajah, kaca. Kaca inilah nanti yang memancarkan, membantu cahaya memancar lebih luas. Yang bisa memancarkan cahaya itu bantuan dari zujajah. Zujajah ini biasanya diartikan hati kita, kolbunya manusia. Makanya ada uraian, ulasan bahwa hati itu kuncinya manusia. Kalau kolbunya kotor, ibarat sujajah kaca tadi, maka dia gelap, dia kotor, banyak tertutup oleh kotoran. Kalau dia tertutup oleh kotoran, ya sinarnya misbah tadi tidak akan bisa memancar keluar. Jadi keimanan kita, hidayah dari Al-Quran tadi tidak bisa memancar keluar. Kita tidak akan mendapat petunjuk dari sana. Kenapa? Hati kita kotor. Ibaratnya sujajah tadi, kacanya kotor. Kalau kacanya kotor, ya tidak bisa kita memanfaatkan lampu tadi, cahaya tadi. Bukan karena lampunya tidak ada, bukan karena Allah tidak mau lagi memberi hidayah atau petunjuk pada kita, tapi hati kita sendiri yang kotor, kacanya sendiri yang kotor, sehingga lampunya tidak memancar keluar. Nah, syajaroh mubarokah yang tadi disebut minyaknya, yaitu sumber dari Allah langsung. Syajaroh mubarokah ini kan yang menyalakan misbah. Misbah tadi kan apinya lampu itu. Apinya lampu itu asalnya dari mana itu, kalau pakai bahasa apa metafornya tadi, itu kan lampu itu kan tadi sumber simbol dari keimanan dan Al-Quran. Dari mana sih asalnya keimanan dan Al-Quran? Itu berarti kan sumbernya keimanan, sumbernya Al-Quran, atau sumbernya cahaya, yaitu wahyu Allah sendiri. Jadi itulah cahaya dari Allah langsung. Karena keimanan dan Al-Quran nyambung langsung ke Allah, itulah minyaknya. Oke, jadi keimanan dan Al-Quran yang ada di hati kita akan tetap bercahaya. Syaratnya minyaknya tetap banyak, tetap ada, dan zujajahnya tidak gelap. Kita nyambung terus dengan Allah dan kalbu kita jernih, maka keimanan dan Al-Quran itu akan memberi banyak hidayah dalam hidup kita. Lah terus maksudnya yakadu zaitu hayuti'u walau lam tamsas hunar, itu maksudnya apa? Kalau makna secara umum biasanya diartikan seakan-akan keimanan dan Al-Quran tadi itu saja sudah bisa memberi hidayah kepada kita, meskipun belum disambungkan dengan Allah. Berarti belum dimaknai, belum ditadaburi, belum diamalkan, itu saja sudah bisa jadi hidayah dalam hidup kita. Apalagi dia dinyalakan dengan apinya Allah. Kita sambungkan hati kita dengan Allah langsung, maka dia akan semakin menjadi hidayah dalam hidup kita. Jadi itu meskipun tidak kita Al-Quran dan keimanan itu, meskipun hanya kita percayai saja, tidak kita kelola secara mendalam, kan biasanya dimaknai begitu, dia sudah bisa jadi hidayah. Tapi jangan takut, Allah dalam posisi sajarah mubarakah selalu menambahkan apinya, sehingga misbah semakin terang, petunjuk selalu hadir dalam hidup kita. Nah ini biasanya maknanya secara umum itu. Jadi ada miskat, ada misbah, ada zujajah, ada syajaroh mubarakah. Ya kadu zaitu ayuti walau lam tamsa sunar, seakan-akan Al-Quran itu sudah memberi hidayah meskipun belum dibaca, belum dihafal, belum ditadaburi, belum diamalkan. Apalagi kalau sudah dibaca, dihafal, ditadaburi, diamalkan, dia akan semakin memberi hidayah kepada kita. Jadi ada makna yang seperti ini. Baik, ini makna umum ya, yang banyak kita temukan di tafsir-tafsir.